Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, insya Allah kita lanjutkan kembali kajian dari kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid karya Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ba'li rahimahullahu ta'ala. Di mana sebelumnya kita telah sampai pada kitabus shalah dan kita telah membahas tentang salat-salat sunnah. Maka tema kita malam ini insya Allah adalah tentang salat berjamaah. Akan tapi kita akan dahului dengan pembahasan tentang sholat atau waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Maka penulis berkata di sini, wa'uqatun nahyi khamsah. Waktu-waktu yang dilarang untuk sholat itu ada lima. Ada lima waktu. Sebelum kita membahas lima waktu ini, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa dari lima waktu yang dilarang ini ada dua pembagian, yaitu waktu yang dilarang yang dikaitkan dengan waktu sholat atau tanda alam, kita bisa katakan demikian ya, dengan waktu yang dilarang yang dikaitkan dengan perbuatan seseorang. Yaitu ibadah sholat. Jadi yang pertama, di sini kita lihat wa auqatun nahyi khamsatun, waktu-waktu yang dilarang ada lima. Yang pertama adalah min tulu'i fajrin thanin ila tulu'i syams. Yaitu dari terbitnya fajar yang kedua, yaitu terbitnya fajar shadiq, itu berarti masuknya waktu subuh. Ya, masuknya waktu fajar. Dari masuknya waktu fajar tersebut hingga terbitnya matahari. Ini berarti apa? Ini waktu yang dilarang bagi kita untuk sholat. Tentunya kecuali sholat subuh dan sholat qobliyah subuh. Ya. Maka sholat-sholat sunnah yang tidak ada sebab secara khusus, ya, sholat sunnah mutlak, maka tidak boleh dilakukan pada waktu ini. Nanti kita akan sebutkan ya, ada beberapa perincian tentang itu. Manakah atau ibadah sholat apa sajakah yang bisa kita lakukan ya pada waktu-waktu yang dilarang ini. Dan ibadah sholat apa saja yang boleh kita lakukan dan seterusnya, insya Allah. Maka di sini kita lihat, ya, jadi waktu yang dilarang yang pertama adalah dari terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu subuh hingga terbitnya matahari. Berarti ini dikaitkan dengan tanda alam, yaitu terbitnya fajar shadiq. Ini pendapat pertama dan inilah pendapat yang masyhur dan mu'tamad di mazhab Hambali. Adapun riwayat yang kedua, dan inilah yang dipilih oleh kalau tidak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang memilih pendapat yang kedua ini, yaitu dari setelah dilaksanakannya sholat subuh. Ya, dari dilaksanakannya sholat subuh. Ini riwayat yang kedua yang ada di kalangan Hanabilah. Berarti dikaitkan dengan perbuatan mukallaf, yaitu sholat subuh. Jadi bedakan antara kedua hal ini. Pendapat pertama menyebutkan bahwa waktu yang dilarang untuk sholat yang pertama adalah dari terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Tetapi pendapat yang kedua, dari dilaksanakannya sholat subuh. Dan terserah mukallaf kapan dia melaksanakan sholat subuh tersebut. Ya, apakah di awal waktu, di tengah waktu, atau mendekati akhir waktu. Ya. Maka setelah sholat subuh baru masuk waktu yang dilarang untuk sholat. Ini pendapat kedua. Tapi pendapat yang disebutkan oleh penulis di kitab ini, dari terbitnya waktu fajar. Ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da thulu'il fajri illa rak'atain. Tidak ada salat setelah terbitnya fajar kecuali dua rakaat. Ya kan, tapi sebagaimana disebutkan ada hadis-hadis riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa waktu yang dilarang untuk sholat itu bukan setelah terbitnya fajar shadiq, tetapi setelah dilaksanakannya sholat sholat fajar, sholat subuh. Ya, karena adanya hadis yang menyebutkan ya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, la salata ba'da salatil asri hatta taghrubasy syams, wala salata ba'da salatil fajr hatta hatta taghrubasy syams, wala salata ba'da salatil fajr hatta tatlu'asy syams. Tidak ada salat setelah salat asar sampai terbenam matahari, dan tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Jadi di hadis ini dikaitkan dengan salat subuh. Ya, bukan dikaitkan dengan masuknya waktu subuh. Jadi bedakan antara dua hal ini. Maka riwayat yang kedua itu wallahu a'lam lebih lebih sharih ya penunjukan kalau kita melihat kepada dalil ya, akan tapi tentunya kita lihat di sini kita tentunya hanya menyebutkan sedikit perbedaan pendapat ya. Akan tapi di sini pendapat yang mu'tamad itu adalah di mazhab Hambali adalah setelah terbitnya waktu terbitnya fajar shadiq, setelah masuknya waktu subuh, itu waktu yang dilarang. Maka tentunya yang harus kita pahami di sini ya bahwa ini kecuali sholat qobliyah subuh. Kalau sholat subuhnya sendiri tentunya ya wajib. Ini yang dikecualikan dari pendapat yang pertama. Kalau kita mengatakan bahwa waktu yang dilarang itu adalah dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari, maka sholat sunnah subuh itu dikecualikan. Ya, sholat sunnah subuh itu dikecualikan. Kemudian waktu yang dilarang yang kedua adalah dari salat asar sampai terbitnya matahari. Perkataan penulis di sini beliau berkata wa min salatil asri ilal ghurub, dari salat asar hingga terbenamnya matahari. Ya, dari dilaksanakannya salat asar hingga terbenamnya matahari. Maka ini waktu yang dilarang yang kedua berdasarkan hadis yang tadi. Ya, berdasarkan hadis yang baru saja kita sebutkan, la salata ba'da salatil asri hatta taghrubasy syams, tidak ada salat asar tidak ada salat setelah salat asar hingga terbenamnya matahari. Baik, maka kita lihat di sini tanda berarti waktu yang dilarang yang kedua ini dikaitkan dengan ya perbuatan mukallaf, bukan dikaitkan dengan tanda alam, dikaitkan dengan perbuatan mukallaf, yaitu dilaksanakannya salat asar. Bisa jadi dia melaksanakan sholat asar di awal waktu ikhtiar, atau di tengah-tengah waktu ikhtiar, atau di akhir waktu ikhtiar, atau bahkan dia melakukannya di waktu darurat. Dan kita sudah mempelajari apa itu waktu ikhtiar dan waktu darurat untuk sholat asar. Ya. Kemudian penulis berkata, wa inda tulu'iha ila irtifa'iha qadra rumhin. Nah sekarang berarti kita telah selesai menyebutkan dua waktu yang dilarang untuk sholat yang itu dikaitkan dengan perbuatan mukallaf. Ya. Jadi yang waktu yang dilarang yang pertama, kalau berdasarkan pendapat kedua tentunya, yaitu setelah dilakukannya sholat subuh sampai terbit matahari. Waktu yang dilarang yang kedua, setelah dilakukannya sholat asar hingga terbenamnya matahari. Jadi ini dua waktu yang dilarang yang dikaitkan dengan perbuatan mukallaf, dengan dilaksanakannya sholat. Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat asar. Tentunya untuk waktu yang dilarang yang pertama itu maksudnya kalau kita memakai pendapat yang kedua, ya bukan pendapat yang pertama yaitu masuknya waktu subuh sebagai awal dari waktu yang dilarang untuk sholat. Tayyib, ini bahasan kita perlu konsentrasi sedikit ya, jadi harus konsentrasi. Adapun waktu yang dilarang yang ketiga adalah wa inda tulu'iha ila irtifa'iha qadra rumhin, dari terbitnya matahari hingga ya ketika matahari itu naik sampai setinggi galah gitu ya. Maka itu adalah waktu yang dilarang yang ketiga. Berarti ini dikaitkan dengan tanda alam terbitnya matahari. Ya, jadi ini sebagaimana berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda salatu sa'atin, atau ini perkataan sahabat yang menyebutkan tentang penjelasan tentang dari Nabi Muhammad SAW tentang waktu sholat, tentang waktu yang dilarang untuk sholat. Salatu sa'atin karena Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihin. Jadi ada tiga waktu yang Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk sholat di dalamnya. Maka yang pertama adalah hina tatlu asyams bazighatan hatta tartafi, yaitu dari terbitnya matahari hingga ya matahari itu naik sedikit ya setinggi galah menurut mata kita gitu ya. Kemudian wahina yakumu qa'imudz zahirah hatta tamila syams. Ini yang waktu yang dilarang yang keempat. Kemudian yang terakhir wahina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Ini waktu yang dilarang yang kelima. Kalau kita fokus dulu ke waktu yang dilarang yang ketiga. Yang dimaksud yang disebutkan yang pertama di hadis ini yaitu dari terbitnya matahari hingga ketika matahari itu naik. Ya, setinggi galah. Maka ini ya adalah waktu yang dilarang yang dikaitkan dengan tanda alam dan inilah alasan mengapa ya kalau kita tanya mengapa waktu yang dilarang ini dibedakan dengan waktu yang dilarang yang pertama. Waktu yang dilarang yang pertama ya dari masuknya waktu subuh kalau pakai pendapat pertama atau dari dilaksanakannya sholat subuh kalau pakai pendapat yang kedua hingga kapan? Hingga terbitnya matahari. Waktu yang dilarang untuk sholat yang ketiga dari terbit matahari hingga ketika matahari sudah naik setinggi galah. Sekarang kita tanya, mengapa harus dibedakan? Mengapa tidak langsung saja kita gabung ya? Dari masuknya waktu subuh atau dilaksanakannya sholat subuh sampai ketika matahari sudah naik setinggi galah. Kenapa? Jawabannya adalah ya Allah alam karena hal itu disebutkan di hadis yang berbeda. Ya, karena hal itu disebutkan di hadis yang berbeda. Jadi waktu yang dilarang yang pertama disebutkan di sebuah hadis, waktu yang dilarang yang ketiga disebutkan di hadis lain. Jadi itu mengapa kemudian para ulama menyebutkan waktu yang dilarang ini terpisah. Walaupun sebenarnya dia bersambung. Ya, secara realita, maka dia bersambung. Tidak ada jeda antara keduanya. Kemudian, ya ini waktu yang dilarang yang ketiga. Yang keempat, sebagaimana yang disebutkan di hadis, ketika matahari naik sampai ya mendekati mau tergelincir. Karena kalau sudah tergelincir, maka masuk waktu zuhur. Ketika matahari naik, berada di puncak. Sampai mendekati tergelincir, itulah waktu yang dilarang yang keempat. Berarti ini apa? Waktu yang dilarang untuk sholat yang dikaitkan dengan tanda alam. Adapun yang kelima adalah ketika matahari tersebut terbenam sampai seluruh matahari tersebut terbenam. Jadi ketika bulatan matahari mulai terbenam, sedikit sudah mulai terbenam, masuk waktu yang dilarang untuk sholat. Sampai ketika seluruh matahari, seluruh bulatannya sudah terbenam, tidak kelihatan semua, baru berakhir waktu yang dilarang untuk sholat masuk waktu maghrib. Ya, jadi masuknya waktu maghrib ketika seluruh bulatan matahari itu tidak kelihatan lagi di ufuk. Maka ini menunjukkan, ya, ini menunjukkan bahwa tiga waktu yang dilarang untuk sholat yang terakhir itu dikaitkan dengan tanda alam, sedangkan dua waktu sholat yang disebutkan di awal, yang dilarang, yang disebutkan di awal, ya, itu dikaitkan dengan perbuatan mukallaf dengan catatan waktu yang dilarang yang pertama kalau kita mengambil pendapat kedua di mazhab Thayyib. Ini lima waktu yang dilarang. Penulis berkata, wa inda tulu'iha ila irtifa'iha qadar rumhin wa inda qiyamiha tatazul, itu waktu yang dilarang yang keempat ketika matahari naik sampai dia tergelincir. Karena ketika sudah tergelincir maka itu sudah masuk waktu zuhur. Wa inda ghurubiha hatta yatim. Dan ketika matahari terbenam sampai terbenamnya sempurna, yakni semua bulatan matahari tersebut tenggelam semua. Ini lima waktu yang dilarang untuk sholat. Wa yahrumu fiha tida'u naflin mutlaqon. Penulis berkata, maka dilarang untuk melakukan sholat sunnah mutlak di waktu-waktu yang dilarang ini. Ya, jadi tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak. Dan tidak sah, ya, karena ada larangan. Dan an-nahyu yufidul fasad, ya, adanya larangan menunjukkan tidak sahnya hal yang dilarang tersebut. Akan tetapi kemudian, ya, penulis menyebutkan beberapa pengecualian la qada'u fardin. Tapi tidak termasuk larangan ini tidak termasuk qada' salat fardu. Kalau kita kemudian misalkan ketiduran, Kemudian baru terbangun ketika matahari sudah tenggelam, sedang tenggelam, sedang terbenam gitu ya. Setengah matahari sedang sudah tenggelam. Kita belum sholat asar, kita ketiduran misalkan. Apakah kita harus mengkodok? Atau kita ketiduran dari zuhur, gak sholat zuhur juga misalkan ya. Apakah kita harus mengkodok sholat zuhur dan sholat asar di waktu yang dilarang untuk sholat ini atau menunggu setelah terbenam matahari seluruhnya? Maka ya jawaban yang benar adalah kita harus segera sholat. Karena Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha ay yusalliha idza dzakaraha. Jadi ketika seseorang itu man nasiya salatan, jika seseorang lupa untuk mengerjakan salat aw nama anha atau tidur ketiduran sehingga tidak mengerjakan salat tersebut, maka ya kafarohnya adalah dia melakukan salat tersebut ketika dia mengingatnya. Jadi hadis ini umum. Apakah dia mengingatnya ketika waktu yang dilarang untuk sholat atau di luar waktu yang dilarang untuk sholat? Maka dan ini kita bisa pahami ya bahwa sholat fardu itu ya wajib, maka qodonya juga wajib. Baik. Kemudian wa fi'lu raka'atai tawaf, dua rakaat tawaf itu ya juga tidak terikat dengan waktu yang dilarang untuk sholat ini. Ini insya Allah nanti akan dibahas di bab haji ya, insya Allah kitabul hajj. Kemudian wanadhar, dan sholat yang kita lakukan karena bernazar, bahkan walaupun misalnya seseorang bersengaja bernazar, kalau misalkan saya lulus ujian maka saya akan sholat di waktu ketika matahari sedang terbenam, sedang dalam proses terbenam. Misalkan begitu ya. Dia bernazar untuk sholat, sholat sunnah, pas ketika di waktu yang dilarang untuk sholat. Maka ya ketika kemudian nazarnya itu terpenuhi, yakni ketika hal yang dia nazarkan itu terpenuhi, maka dia harus memenuhi nazarnya. Ya, jadi ini pengecualian, tidak terikat dengan larangan melakukan sholat di waktu yang dilarang untuk sholat tersebut. Baik, kemudian penulis berkata wa sunnati fajrin adaan. Salat sunnah fajar tadi telah kita sebutkan ya, salat qabliyah fajar itu pengecualian juga ya. Wa janazatin ba'da fajrin wa asrin. Dan salat jenazah setelah salat subuh atau setelah masuknya waktu subuh dan juga setelah salat asar. Jadi waktu yang dilarang untuk sholat yang pertama dan yang kedua. Yang pertama apa? Setelah masuknya waktu fajar. Atau kalau pakai pendapat kedua, setelah dilakukannya sholat fajar, sholat subuh, sampai terbenam matahari. Ini waktu yang dilarang yang pertama. Waktu yang dilarang yang kedua, setelah dilakukannya sholat asar hingga terbenam matahari. Nah, dua waktu ini cukup panjang. Ya. Apalagi kalau sholat asarnya di awal waktu. Apalagi kalau sholat subuhnya di awal waktu, kalau kita pakai pendapat kedua. Maka ini cukup lumayan panjang. Sehingga ya kalau misalkan sholat jenazah juga tidak boleh dilakukan pada waktu yang pertama dan kedua ini, khawatirnya akan memberikan madharat kepada mayit kalau tidak segera disolati dan dikuburkan. Ya. Itu mengapa ini termasuk pengecualian. Akan tetapi ya bagaimana kalau tiga waktu yang dilarang yang lain? Maka na'am, berdasarkan perkataan penulis, sholat jenazah pun tidak boleh. Ditunggu sebentar, karena waktu-waktu yang dilarang, yang ketiga, keempat, dan kelima itu, ya insya Allah sebentar, gitu ya. Insya Allah sebentar, hanya hitungan 5 menit, 10 menit, begitu kan. Dan akan tapi para ulama menyebutkan, kalaupun misalkan dikhawatirkan, akan berikan madharat kepada si mayit, bahkan tetap dibolehkan untuk sholat jenazah di tiga waktu yang dilarang yang terakhir tersebut. Ini dalam rangka maslahat supaya tidak memberikan madharat kepada si mayit. Mayit harus harus segera disolati dan dikuburkan. Baik, kemudian kita masuk kepada bahasan sholat berjamaah. Ya, di sini penulis berkata sholatul jamaati wajibatun lil khamsi al muaddati ala rijal. Sholat jamaah itu wajib. Ini yang pertama. Sholat jamaah itu wajib bagi sholat lima waktu. yang merupakan sholat fardu, ya, sholat 5 waktu yang merupakan sholat fardu. Maka ini wajib. Dalilnya adalah kalau misalkan dalam kondisi khauf, dalam kondisi perang, tetap disyariatkan untuk sholat berjamaah, yaitu sholat khauf, yang insya Allah itu nanti akan dibahas juga oleh kita insya Allah, tata cara sholat khauf. Maka lebih-lebih lagi kalau bukan dalam kondisi khauf seperti itu, ya, maka sholat jamaah wajib. Al-mu'addah, ya, sholat jamaah wajib bagi sholat 5 waktu yang dikerjakan secara ada. Apa yang dimaksud yang dikerjakan secara ada? Yakni yang dikerjakan pada waktunya. Kalau sholat 5 waktu tersebut dilakukan secara qadha, maka ya tidak masuk dalam kewajiban ini. Kemudian ya penulis berkata, ala rijal, wajib bagi laki-laki. Ya, tidak wajib bagi perempuan, tidak wajib bagi anak-anak yang telah tamyiz. Kalau anak yang sudah baligh, maka dia sudah hitungnya sudah dewasa, ya. Jadi sudah mukallaf. Jadi sholat berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah secara ada, bukan secara qada, itu wajib bagi laki-laki. Adapun perempuan, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Ini yani sholat di rumah lebih baik bagi perempuan, walaupun kita tidak boleh melarang perempuan untuk sholat di masjid. Maka di sini ya kita lihat ini adalah hukum sholat berjamaah, hukumnya wajib untuk sholat berjamaah yang mana? Untuk sholat yang 5 waktu dan yang dikerjakan secara ada dan wajibnya bagi laki-laki. Al-ahror, kata penulis. Ya, ada catatan tambahan, tidak hanya sekedar laki-laki dewasa, akan tapi laki-laki dewasa yang merupakan orang-orang merdeka. Adapun para budak, walaupun dia laki-laki dewasa tapi budak, maka sholat berjamaah tidak wajib. Alasan yang disebutkan oleh para ulama Hanabila adalah karena para budak itu sibuk untuk mengurusi urusan-urusan tuannya, urusan-urusan majikannya, gitu ya, sehingga tidak masuk dalam kewajiban sholat berjamaah. Walaupun ada riwayat yang kedua di mazhab, yaitu ya tidak ada bedanya antara yang merdeka dan yang budak, orang yang merdeka dan yang budak, ya, karena berdasarkan kaidah ibadah yang terkait dengan badan, ibadah mahdoh seperti sholat, seperti puasa, maka ya tidak ada bedanya antara orang dewasa, orang-orang merdeka dengan budak. Ini riwayat kedua, akan tapi riwayat yang muktamad adalah hanya wajib bagi laki-laki dewasa dan merdeka. Walaupun tentunya ya catatan ini ya mungkin tidak relevan di zaman ini, akan tapi para ulama tetap membahasnya karena kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Tentunya Islam tidak menginginkan yakni Islam di antara maksud syariat adalah menghapus perbudakan. Makanya banyak peraturan syariat yang ya kafarahnya adalah membebaskan budak. Akan tapi tentunya para ulama tetap membahasnya karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang, ya. Bisa jadi fikih tentang budak itu sangat dibutuhkan di masa mendatang, kita tidak tahu, wallahu a'lam, ya. Sehingga ilmu ini walaupun sudah tidak ada di zaman ini, budak insya Allah sudah tidak ada atau sudah sangat jarang sekali perbudakan, alhamdulillah gitu kan, tapi kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Al-Qadirin, orang-orang yang mampu untuk sholat berjamaah. Adapun yang tidak mampu maka tidak wajib. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang ya melebihi kemampuannya. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu makna dari ayat tersebut. Walau safaron. Ya, jadi tetap wajib bagi laki-laki dewasa merdeka yang mampu untuk mengerjakan sholat berjamaah walaupun kondisinya mereka sedang safar. Ya, ini tentunya ketika mereka, kita bayangkan mereka sedang bersafar bersama-sama begitu ya, maka mereka tetap sholat berjamaah harus wajib di antara mereka begitu ya. Itu kalau misalkan safarnya di jauh dari kampung gitu kan, tapi kalau misalkan safarnya melewati masjid atau apalagi di zaman ini masya Allah gitu kan, naik mobil kemudian waktu sholat ya bisa mampir di masjid terdekat ya, maka ya itu harus dilakukan karena tidak ada masyakoh. Tentunya berbeda kalau misalkan naik kereta dan pesawat ya. Akan tapi itu insya Allah nanti mungkin dibahas di pembahasan ketika kita menjama, membahas tentang jamak sholat dan qasar sholat insya Allah. Baik. Kemudian penulis berkata, walaisat syartan fatasihhu min munfaridin. Sholat berjamaah itu bukan syarat. Bukan syarat sahnya sholat. Ini mengerjakan sholat secara berjamaah bukan syarat sah dari sholat. Jadi sholat seseorang, kalaupun misalkan dia tidak berjamaah, karena walaupun misalkan dia tidak berjamaah, padahal tidak ada uzur. Padahal hukumnya wajib untuk sholat berjamaah. Ya. Dan yakni dia tetap mengerjakannya, dia tetap tidak mengerjakannya, tidak ada uzur, dia tetap mengerjakannya secara sendirian begitu kan, maka ini ya sholatnya tetap sah karena mengerjakan secara berjamaah itu bukan syarat sah sholat. Jadi sholat munfarid itu tetap sah walaupun mengerjakan secara berjamaah kita katakan tadi wajib. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda membandingkan antara pahala sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Ya, salatul jamaati tafdhulu salatul fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu ya pahalanya melebihi salat sendirian dengan 27 derajat. Maka adanya perbandingan ini, adanya mufadalah, perbandingan antara salat berjamaah dengan salat sendirian ini menunjukkan bahwa salat sendirian itu tetap sah. Ya, ini diakui oleh Nabi Muhammad SAW tetap mendapatkan pahala. Dan diakui. Ya, salatul fadli berarti diakui eksistensinya. Begitu ya, keabsahannya. Sehingga ini menunjukkan salat yang sendirian, salat yang dilakukan secara sendirian itu tetap sah walaupun dia berdosa dari sisi dia tidak mengerjakannya secara berjamaah. Walaupun tentunya dalam masalah ini juga ya yakni banyak sekali perbedaan pendapat. Akan tapi kita fokus pada apa yang disebutkan oleh penulis di sini ya. Nah. Wala yanqusu ajruhu ma'a udhrin. Orang yang mengerjakan salat kemudian mengerjakannya secara sendirian karena adanya uzur, maka pahalanya tidak kemudian berkurang. Kalau dia ada uzur seperti sakit misalkan. Ya, atau misalkan dalam kondisi pandemi ketika sedang naik-naiknya begitu, ketika sedang merah-merahnya, merah pekat misalnya zonanya, maka misalkan harus sholat sendirian di rumah misalkan. Taib, kalau misalkan di rumah ada orang lain yang keluarganya begitu kan atau teman kos, maka bisa sholat berjamaah di rumahnya ya ketika kondisi pandemi gitu ya. Tapi kalau misalkan dia karena adanya uzur ini, kemudian dia harus sholat sendirian di rumah, maka ya ini karena uzur, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat pahala ya sebagaimana dia melakukan sholat-sholat sebelumnya ketika belum ada uzur pandemi tersebut, yaitu misalkan kalau dia rajin sholat berjamaah, maka walaupun dia sholat sendirian di rumah karena adanya pandemi yang sedang naik, kalau pandeminya sedang turun atau sudah mulai aman, maka ya tidak masalah sholat di masjid ya, tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan dan apa istilahnya guideline dari ulil amri apa tuntunan atau guideline ya semacam itu ya. Anda tidak Anda lupa kata yang pas. Jadi kalau ada uzur maka pahalanya tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk rahmat termasuk bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena berdasarkan penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu fi ma kana ya'malu muqiman sahihan." Ya. Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ketika seseorang itu sakit atau safar, maka ya, dia dicatat untuknya pahala ketika dia masih mukim atau masih dalam kondisi sehat. Apa yang biasa dia lakukan ketika mukim atau ketika sehat, maka itulah yang akan diberikan pahalanya ketika dia kemudian tiba-tiba mendapatkan uzur sakit atau. Kemudian penulis berkata, "Watan akidu bitsnaini fi ghairi jum'atin wa idin." Salat berjamaah itu sah secara berjamaah. Jumlahnya minimal berapa? Dua orang. kecuali sholat berjamaah untuk sholat Jumat dan sholat berjamaah untuk sholat Id, yang itu insya Allah akan dibahas nanti. Walau bisnai, walau biunsa au abdin, walaupun dua orang tadi dengan perempuan, misalkan ya adiknya perempuan atau ibunya atau istrinya, ya jadi jamaah berdua, imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, maka tidak masalah. Yani ini sah secara berjamaah. Walaupun ada larangan untuk, yakni jangan sampai kemudian laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sholat berjamaah cuma berdua. Au abdin, atau imamnya laki-laki merdeka, orang merdeka, ya kemudian makmumnya budak, maka tidak masalah juga. Tidak masalah juga, ini berjamaahnya sah. Ya, berjamaahnya sah. Yakni diberikan kepada mereka pahala sholat berjamaah. Yani berjamaahnya sah. La bisobiyin fi fardin. Ini pendapat yang muktamad di mazhab, yaitu kalau misalkan makmumnya adalah anak kecil yang belum baligh, ini sudah tamyiz tapi belum baligh, maka disebut sobi. Maka secara berjamaah tidak sah. Secara berjamaah tidak sah. Apa argumentasi yang disebutkan oleh para ulama Hanabilah dalam masalah ini? Alasannya adalah karena sobi tersebut ya bukan termasuk orang yang wajib untuk sholat, ya bukan termasuk orang yang wajib untuk sholat, sehingga kalau misalkan dia sholat di belakang kita cuma berdua saja, kita imam kemudian anak kecil belum tamyiz, belum sudah tamyiz tapi belum baligh, kemudian jadi makmum, maka ini tidak sah secara berjamaah. Ini dianggap ini sholatnya sendirian. Ini pendapat yang muktamad di mazhab, akan tapi pendapat yang kedua adalah walaupun itu anak kecil belum baligh tetap sah secara berjamaah. Ini riwayat yang kedua. Ya, ini riwayat yang kedua. Kemudian penulis berkata wa haruma ayyuma bi masjidin lahu imamun ratibun. Haram bagi seseorang untuk menjadi imam di masjid yang memiliki imam tetap. Mengapa? Karena ya, dia harus izin terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wala yu'ammanu wala ya'umman wala ya'umman ar-rajul ar-rajula fi sultanihi, wala ya'umman ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi, wala yaqut fi baitihi ala takrimatihi illa bi idznih." Seseorang tidak boleh mengimami salat, ya, mengimami orang lain salat di sultanihi, di masjid yang di situ merupakan yakni ada imam tetapnya, ada sultan, ada kekuasaannya, imam tetap gitu ya. Yakni ada imam tetapnya. Tidak boleh bagi dia untuk menyerobot kemudian menjadi imam di situ. Ya. Selain karena adabnya, ini adab yang buruk ya, maka ini juga telah dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanjutan hadis, janganlah seseorang duduk di tempat yang merupakan tempat kemuliaan di rumah orang lain. Ini biasanya kalau di rumah seseorang, di rumahnya begitu ya, ada tempat yang itu ya merupakan tempat untuk tuan rumah. Seperti kalau misalkan di meja yang besar begitu ya, maka ya kursi yang berada di paling depan gitu ya, yang kemudian di sini tamu-tamunya, ini untuk tuan rumah. Kalau kita malah duduk di sini, kemudian tuan rumahnya di sana di belakang gitu ya, maka ini selain secara adab tidak sopan, ini juga telah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW secara khusus di hadis ini. Maka tidak boleh menyerobot imam tetap untuk ketika kita mengimami sholat di masjid. Fala tasihhu illa ma'izin. Maka penulis berkata tidak sah bahkan. Kenapa? Karena adanya larangan. Larangan yang khusus tadi. Dan larangan an-nahyu yufidul fasad, ya, larangan itu kesimpulannya adalah akan membuat tidak sah sesuatu yang dilarang. Jadi Nabi Muhammad SAW melarang secara khusus, maka tidak sah di mazhab. Walaupun tentunya ada perbedaan pendapat juga, ya. Illa ma'a izni. Tapi ada pengecualian. Kalau itu diizinkan oleh imam tetap. Misalkan ya, kita menuju ke masjid, kemudian imam tetapnya mempersilahkan kita yang jadi imam. maka ini tidak masalah. Au adami karohatihi, atau ketika imam tetap tersebut tidak merasa tidak suka kalau misalkan ada orang yang kemudian mengimami sholat, ya. Maka kalau kalau dia ridho misalkan, ya, misalkan dia mengatakan antum kalau misalnya lagi mau jadi imam, udah langsung masuk maju aja. Ah, ini berarti perkataan ridho dari dia, maka tidak masalah. Au ta'akhurihi wa dhikil waqt, atau imam tetap tersebut terlambat sementara waktu untuk sholat sudah mulai mepet, maka tidak masalah kalau orang lain yang kemudian mengimami sholat di masjid tersebut. Wa man kabbara qabla taslimatil imamil ula adrokal jamaah. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan kapan seseorang seorang masbuk mendapatkan pahala sholat berjamaah, yakni mendapatkan sholat berjamaah, mendapatkan sholat secara berjamaah dengan imam. Kapan? Penulis berkata, barang siapa yang melakukan takbiratul ihram sebelum salam yang pertama dari imam, maka masbuk tadi mendapatkan, yakni berjamaah secara mendapatkan sholat tersebut secara berjamaah dengan imam. Jadi, ya, yang penting adalah ketika dia melakukan takbiratul ihram, imam belum mengucapkan salam yang pertama. Ini ini ketika ya yakni makmum tersebut masbuk tentunya, ya, makmum tersebut masbuk. Dan tentunya di sini ada perbedaan pendapat lagi tentunya, tapi kita cukup sebutkan satu saja, ya. Kalau mau disebutkan 6. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa ya kalau masbuk tersebut mendapati satu rakaat bersama bersama imam baru ya dicatat baginya pahala sholat berjamaah. Tapi di sini pendapat disebutkan oleh penulis, ya, berjamaah itu didapatkan oleh seorang yang masbuk ketika dia melakukan atau yakni mengucapkan takbiratul ihram sebelum imam mengucapkan salam yang pertama. Ini menunjukkan kalau imam sudah mengucapkan salam yang pertama, tapi belum mengucapkan salam yang kedua, belum noleh, belum mengucapkan salam yang kedua, belum noleh ke kiri, misalkan, begitu ya. Kemudian ada makmum yang masbuk, kemudian takbiratul ihram, dia melakukan takbiratul ihram sebelum atau di antara kedua salam ini, maka ini tidak teranggap salat berjamaah bersama bersama imam. Baik. Kemudian penulis berkata, "Waman adrokar ruku, adrokar rokah." Sekarang pertanyaannya, kapan jadi yang tadi, kalau yang tadi ya, kapan kita bisa mengejar ya mengerjakan sholat secara berjamaah bersama imam? Jawabannya adalah ketika kita takbiratul ihram sebelum imam tersebut mengucapkan salam yang pertama. Tapi pertanyaan yang lain, kapan kita mendapati satu rakaat bersama imam? Otomatis mendapatkan berjamaah bersama imam, ya, kalau sudah mendapatkan satu rakaat. Karena kalau kita misalkan ada imam sudah tasyahud akhir, tapi sebelum dia mengucapkan salam yang pertama, ada masbuk, makmum masbuk, kemudian mengucapkan takbiratul ihram sebelum imam mengucapkan salam yang pertama. Kalau misalkan ini sholat maghrib misalkan, maka ketika masbuk tersebut melakukan takbiratul ihram sebelum imam mengucapkan salam yang pertama, berarti apa? Masbuk tersebut sudah ya mendapati sholat secara berjamaah bersama imam. Nah, setelah imamnya salam, sekarang masbuk ini harus sholat berapa rakaat untuk ya menyempurnakan sholat maghribnya? Berapa rakaat? 3, karena dia tidak mendapatkan satu rakaat sama sekali bersama imam. Yang dia dapatkan tadi hanya berjamaah bersama imam, berjamaah di belakang imam. Akan tapi dia tidak mendapatkan rokaat sama sekali. Jadi bedakan antara dua hal ini. Orang yang mendapatkan satu rokaat bersama imam, atau dua rokaat, atau lebih, tergantung jumlah sholatnya ya. Masbuk yang mendapatkan satu rokaat atau lebih bersama imam, pasti dia mendapatkan berjamaah bersama imam. Tapi orang masbuk yang mendapatkan berjamaah bersama imam, belum tentu dia mendapatkan satu rokaat bersama imam tersebut. Semoga jelas. Maka di sini pertanyaannya sekarang, kapan seorang makmum itu, masbuk tersebut, mendapatkan satu rakaat bersama imam? Jawabannya adalah ketika dia ya mendapatkan ruku' bersama imam. Ya, mendapatkan ruku' bersama imam. Maka ini adalah bahkan ini yakni ini ijma' ya, ini ijma' dari seluruh mazhab. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Orang yang mendapati rukuk bersama imam, maka itu teranggap dia telah mendapati satu rakaat tersebut. Baik. Wa sunnah duhuluhu ma imamihi kaifa adrakah. Penulis berkata, disunnahkan untuk masuk bersama imam kaifa adrakah. Dalam kondisi apapun imamnya saat itu. Misalkan, kita masbuk. Kemudian ya kita mendapati ini misalkan sholat isya, kita mendapati imam tersebut sudah sholat di rokaat yang keempat, di sujud terakhir dari rokaat keempat ketika sedang sujud. Misalkan kita ya kita misalkan sudah mendengar dari jauh bagaimana suara imam tersebut, wah ini sudah kita hitung-hitung, wah ini sudah rakaat keempat ini kalau tidak salah begitu kan. Kemudian kita masuk, ya tentunya butuh proses untuk masuk, ya, masuk ke pintu masjid, naruh sendal, apalagi kalau ambil wudhu dulu, gitu kan. Ketika kita sudah sampai di saf, kita mendapati imam sudah sujud terakhir di rakaat keempat. Kita mikir, yakni apakah atau di rakaat ketiga misalkan, biar gampang ya, biar contohnya lebih lebih yakni lebih sesuai realita. Misalkan ini sholat isya, kita sudah mendengar dari kalkulasi, wah oh, ini imam sudah sholat rakaat ketiga ini. Ketika kita sudah di shaf, imam sedang di rakaat ketiga, di sujud terakhir dari rakaat ketiga. Entar lagi dia bangkit untuk rakaat keempat. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Langsung sujud bersama imam di rokaat yang ketiga tersebut, walaupun itu gak akan teranggap sebagai rokaat bagi kita karena kita baru mendapati bersama imam di posisi sujud, atau kita nunggu aja. Yakni Anda kalau gabung sekarang ya gak terhitung sebagai satu rokaat begitu ya, rokaat ketiga gak nutut, ya sudahlah Anda nunggu sampai imamnya bangkit menuju rokaat keempat. Mana yang sebaiknya dilakukan? Yang dilakukan, yang disunahkan adalah wasunnah dukhuluhu ma imamihi kaifa adraka. Disunahkan untuk masuk ke sholat tersebut di belakang imamnya tersebut dalam posisi apapun imamnya tersebut. Disunahkan. Walaupun kita tahu itu tidak akan teranggap sebagai satu rakaat gitu ya. Tapi ini disunahkan berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujud fasjudu wa la ta'udduha syai'an." Ya, waman adrokar roah fakat adrokas solat. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendapati kami solat, mendapati kami sedang sujud, maka bersujudlah juga. Ini menunjukkan bahwa, yakni kita harus langsung masuk mengikuti ya imam tersebut, walaupun kita sudah tahu, ya ini gak akan terhitung sebagai satu rakaat. Karena sebagian orang terkadang masih menunggu gitu kan, masih menunggu ya, kita tunggu imamnya berdiri dulu di rakaat berikutnya begitu kan, baru kita masuk baru kita takbiratul ihram. Yang disunahkan adalah langsung masuk yakni di belakang, yakni langsung takbiratul ihram, masuk secara berjamaah di belakang imam tersebut. Wa ma adraka ma'hu akhiruha wa ma yaqdihi awwaluha. Ini permasalahan yang menarik dan mungkin bisa jadi kita tidak familiar kalau kita menggunakan pendapat Hambali di sini. Jadi wa ma adraka ma'ahu akhiruha. Rakaat yang kita dapatkan bersama imam, kalau kita merojaah lagi, kapan kita mendapatkan satu rakaat bersama imam? Kapan? Ketika kita sempat rukuk bersama imam tersebut. Kalau kita enggak sempat rukuk, kalau kita masuk ke salat tersebut dan posisi imam sudah i'tidal, maka itu enggak teranggap satu rakaat bagi kita. Ya, ini penting bagi masbuk karena dia harus harus setelah imam salam dia harus tetap melanjutkan salat. Nah, berapa rakaat setelahnya ini penting, harus kita tahu kapan kita mendapati satu rakaat bersama imam dan kapan tidak mendapati satu rakaat bersama imam. Nah, sekarang ketika misalkan ada makmum masbuk, ini fikih orang masbuk ya. Tentunya kita harus belajar semua ilmu fikih, semuanya harus mungkin. Tetapi, yakni menjadi masbuk itu tidak boleh dibiasakan. Nah. Tidak ada alasan, Ustadz, supaya mungkin fikih masbuk ini. Yakni, enggak ada alasan. Yakni, tentunya kita harus berusaha untuk tidak masbuk. Nah. Sampai mana tadi? Yakni, ketika misalkan makmum masbuk, kemudian misalkan dia mendapati, misalkan sholat maghrib, dia mendapati 2 rakaat bersama imam. Berarti kurang 1 rakaat. Ketika imamnya salam, dia harus bangkit lagi untuk sholat 1 rakaat lagi. Begitu, begitu kan? Ya, insya Allah ini kita sudah paham. Tapi di sini penulis berkata, 2 rakaat yang dia dapati bersama imam tersebut, dicontoh tadi, rakaat-rakaat yang dia dapati bersama imam tersebut, itu adalah rakaat terakhir, rakaat-rakaat akhir. Adapun yang dia lakukan sendiri setelah imam itu salam, yang dia lakukan sendiri itu adalah rakaat pertama. Rakaat-rakaat pertama. Ya. Jadi, misalkan ini sholat maghrib. Dia mendapati bersama imam rakaat kedua dan rakaat ketiga. Ketika imam salam, maka dia bangkit lagi untuk melakukan 1 rakaat lagi. Nah, 2 rakaat yang dia dapati bersama imam, ini teranggap rokaat kedua dan rokaat ketiganya. Adapun rokaat yang dia lakukan sendiri setelah imam salam, setelah dia bangkit lagi, melakukan 1 rokaat lagi. Nah, 1 rokaat yang dia lakukan sendiri ini teranggap rokaat pertama dari sholat maghribnya. Ini kata penulis. Teranggap rokaat pertamanya. Ini pendapat pertama dari para ulama dalam masalah ini. Adapun pendapat kedua, pendapatnya Syafi'iyah. Ini yang kita insya Allah familiar. Yaitu, 2 rakaat yang kita dapati bersama imam, di contoh sholat maghrib tadi, itu adalah rakaat pertama kita dan rakaat kedua kita. Rakaat kedua dan ketiga bagi imam, tapi rakaat pertama dan kedua bagi kita. Setelah imam salam, kita bangkit untuk mengerjakan 1 rakaat lagi. Nah, 1 rakaat yang kita kerjakan sendiri setelah imam salam tersebut, itu adalah rakaat ketiga bagi kita. Rakaat terakhir bagi kita. Baik, di pendapat Hanabilah, 2 rakaat dari sholat maghrib yang kita dapati bersama imam, itu adalah benar-benar rakaat kedua dan ketiga dari sholat maghrib bagi kita. Setelah imam salam, kita bangkit lagi, 1 rakaat yang kita kerjakan, itu adalah rakaat pertama dari sholat maghrib kita. Kenapa kok bisa ada perbedaan seperti ini? Apa yang menyebabkan adanya perbedaan ini? Yang menyebabkan adanya perbedaan ini adalah karena ada beberapa hadis. Hadis yang menjadikan landasan Hanabilah dalam masalah ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu." Apa yang engkau dapati bersama imam, maka salatlah. Di contoh salat maghrib tadi kita mendapati 2 rakaat bersama imam, 2 rakaat tersebut salatlah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma fatakum faqdu." Dan apa yang engkau lewati, yaitu rakaat yang pertama dari salat maghrib, maka qadalah. Ini menunjukkan kata Hanabilah, kalau diqadha berarti apa? Berarti rakaat yang kita lakukan sendiri di terakhir setelah imam salam kita bangkit lagi kan? Itu berarti qadha dari apa? Qadha dari rakaat pertama. Berarti ini tetap rakaat pertama. Berdasarkan hadis tersebut. Wa ma fatakum faqdu. Tapi ada hadis lain yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atimmu." Apa yang kau dapati bersama imam, salatlah, lakukanlah. Yani di contoh sholat maghrib tadi, kita mendapati 2 rakaat bersama imam, taib, 2 rakaat tersebut, lakukanlah. Tetapi, wa ma fatakum, kata Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain ini, wa ma fatakum, apa yang kau lewati, rakaat yang kau lewati, di contoh yang kita tadi, rakaat pertama dari sholat maghrib, itu kita kelewatan, kita masih bukan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, fa'atimmu, sempurnakanlah. Berarti sempurnakanlah ini maksudnya berarti menyempurnakan sholat maghrib. Berarti apa? Itu rakaat ketiga bagi kita. Memang rakaat ketiga, bukan rakaat pertama. Maka ini itulah mengapa kemudian adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini di kalangan para ulama. Jadi pendapat pertama, pendapatnya Hanabilah, yaitu yang kita dapati bersama imam, rakaat yang kita dapati bersama imam, itu adalah rakaat-rakaat terakhir. Terserah kita mendapati berapa rakaat bersama imam. Kalau mendapati cuma satu rakaat bersama imam, maka itu adalah rakaat terakhir kita. Kita mendapati misalnya sholat zuhur kita masbuk, mendapati rakaat keempat bersama imam. Kita sholat bersama imam cuma satu rakaat, yaitu rakaat keempat dari sholat zuhur. Ya sudah, itu menjadi rakaat keempat dari sholat zuhur kita. Setelah imam salam, kita bangkit lagi, maka tiga rakaat tambahan yang kita lakukan sendirian itu adalah rakaat satu, rakaat dua, rakaat tiga. Adapun bagi Syafi'iyah, kalau kita di contoh yang barusan, kalau kita masbuk di sholat zuhur hanya mendapati satu rakaat bersama imam, yaitu rakaat keempat dari sholat zuhur, maka itu adalah rakaat pertama bagi kita. Sedangkan setelah imam salam kemudian kita bangkit lagi mengerjakan tiga rakaat tambahan, maka tiga rakaat tambahan ini bagi kita adalah rakaat kedua, rakaat ketiga, dan rakaat keempat. Jelas? Jadi ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apa efeknya? Apa pengaruhnya? Ya ini cuma, apakah ini hanya sekedar penamaan? Pengaruh sekali. Bagi Hanabila yang berkata bahwa rokaat yang kita lewati itu tetap jadi rokaat pertama, mereka berkata ketika kita, misalkan contoh sholat maghrib tadi, kita baru masuk di rokaat kedua, kita mendapati dua rokaat terakhir bersama imam di sholat maghrib, rokaat kedua dan rokaat ketiga. Ketika kita masuk bersama imam, ini rokaat kedua, maka kita gak perlu doa istiftah dan yakni di rokaat ya, itu teranggap rokaat dua dan rokaat ketiga. Ya, nah. Jadi tidak ada doa istiftah, tidak ada ta'awudz gitu ya. Nanti di rokaat pertama, yakni di rokaat yang kita lakukan sendirian setelah imam salam, itu rokaat pertama bagi kita, kita baca istiftah, doa iftitah, kemudian baca ta'awudz, kemudian seolah-olah rokaat pertama, benar-benar rokaat pertama bagi kita. Kita membaca surat pendek juga, karena ini rokaat pertama. Coba bayangkan, di kita masbuk sholat maghrib, mendapati dua rakaat bersama imam. Di rakaat yang ketiga kita itu adalah rakaat pertama kita sebenarnya. Di rakaat yang kita lakukan sendirian setelah imam salam, itu rakaat pertama kita. Makanya kita baca doa iftitah, ya, kemudian ta'awudz, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian surah Al-Fatihah, kemudian surat pendek. Hah? Bahkan para ulama menyebutkan surat pendeknya ini lebih panjang daripada surat pendek yang kita baca di rakaat kedua tadi. Karena ini rakaat pertama. Disunahkan untuk membaca surat lebih panjang di rokaat pertama secara umum ya, daripada di rokaat kedua. Jadi benar-benar ini dianggap rokaat pertama. Ini kalau pakai pendapat Hanabila. Adapun kalau pakai pendapat Syafi'i ya, maka yakni rokaat yang kita lakukan sendirian dari sholat maghrib tadi, dua rokaat kita dapati bersama imam, rokaat satu rokaat yang kita lakukan sendirian, kita cukup baca Al-Fatihah, tidak perlu baca surat pendek karena itu memang dianggap sebagai rokaat ketiga bagi Syafi'i ya. Ala kulli hal, para ulama, misalkan Syekh bin Bas, Syekh Thaimin kalau tidak salah, memilih pendapat yang kedua ini, pendapatnya Syafi'iyah. Sebenarnya ada juga pendapat yang lain, pendapat Malikiyah, akan tapi mereka menggabungkan dua pendapat ini. Ya, penjelasannya rumit, kita tidak mau menuju ke sana. Mereka katakan bahwa, ujungnya dijelasin juga. Mereka katakan bahwa, yakni, ini antara qadha atau itmam, ya, di qadha dalam perbuatan, itmam dalam perkataan atau semacam itu ya. Jadi ditafsil oleh Malikiyah. Jadi Malikiyah mentafsil dan kita enggak perlu membahas pendapat Malikiyah karena supaya kita tidak terlalu banyak membahas khilaf dalam masalah ini dalam kajian ini ya. Tapi di sini yang harus kita perhatikan adalah lihat bagaimana perbedaan para ulama karena hanya karena satu kata di hadis. Di satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda fakdu. Sedangkan di hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda fa'atimu. Kalau memegang hadis yang melandaskan pada hadis yang fakdu, maka pendapat Hanabila. Yaitu pendapat qadha. Ya, ini berarti rokaat yang terakhir dari contoh tadi itu adalah qadha. Ya, ini tetap rokaat pertama, tapi di qadha saja. Tapi kalau menggunakan hadis yang lafadznya fa'atimu, maka ini mazhab itmam, ini mazhabnya Syafi'iyah. Ini pendapat itmam maksudnya berarti itu melengkapi. Berarti rokat yang kita lakukan sendiri di contoh tadi, sholat maghrib tadi, rokat yang kita lakukan sendiri itu adalah rokat ketiga, rokat terakhir. Ala kulli hal, ya, para ulama menyebutkan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pendapatnya Syafi'iyah karena hadisnya lebih kuat, fa'atimu. Kemudian kata fakdu itu bisa dipahami bukan kodok. Fakdu di sini maknanya faf'alu. Karena di bahasa Arab kodok itu terkadang bermakna fi'l. Ya, fakdu bermakna faf'alu. Jadi maksudnya lakukanlah. Ini tidak menunjukkan bahwa itu kodok dalam istilah yang kita tahu di ilmu fikih kodok. Seperti kodok sholat begitu kan. Maka pendapat yang pertama itu lebih lebih kuat wallahu alam berdasarkan sebagian ulama. Dan itulah pendapat yang kita familiar, ya. Pendapat yang kita mungkin sebagian besar dari kita familiar di negeri ini. Ya, pendapatnya Syafi'iyah dalam masalah ini. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau kita renungkan pendapat muktamadnya Hanabilah di sini. Kita renungkan bagaimana kalau orang tersebut masbuknya dia hanya mendapati satu rakaat sholat maghrib bersama imam. Gimana? Coba kita bayangkan. Dia masbuk, dia hanya mendapatkan rakaat terakhir dari sholat maghrib. Berarti itu bagi dia rakaat keberapa? Dia setelah imam salam, dia harus bangkit untuk menunaikan dua rakaat, betul? Nah, ketika dia bangkit yang pertama, ini rakaat keberapa bagi dia? Kalau pakai pendapat Hanabila, rokaat pertama. Nah sekarang, di rokaat pertama, ya, apakah ada tasyahud awal di rokaat pertama? Tidak ada tasyahud awal di rokaat pertama sholat maghrib. Tasyahud awal itu di rokaat kedua dari sholat maghrib. Betul? Jadi kalau kita pakai pendapat Hanabila, harusnya kita menyimpulkan, makmum masbuk tadi, ya, tidak melakukan tasyahud awal sama sekali di sholatnya. Hanabilah menjadikan ini sebagai kasus pengecualian. Yani mereka berkata, "Na'am, bangkit yang pertama itu dihitung sebagai rakaat pertama. Tetapi setelah rakaat pertama ini selesai, dia harus tasyahud awal." Loh, kenapa? Bukankah antum berkata ini rakaat pertama? Enggak ada tasyahud awal di rakaat pertama. Hanabilah berkata, "Ini dalam rangka agar hai'ah salat tidak berubah. Agar gerakan zahir dari salat tidak berubah." Jadi mereka tetap menggunakan ini sebagai menjadikan ini sebagai pengecualian. Tetap harus tasyahud awal setelah dia bangkit pertama setelah imam salam. Padahal itu teranggap rakaat pertama. Rakaat keduanya kapan? Rakaat keduanya ya nanti ini yang paling terakhir ini rakaat kedua bagi dia, bagi masbuk ini. Kalau dia tasyahud awal di situ ya itu sekalian tasyahud akhir. Ya ini berarti enggak salat tidak melakukan tasyahud awal sama sekali dalam satu rangkaian salat. Tapi kalau pakai pendapat Syafi'iyah, maka ketika dia cuma mendapati satu rakaat bersama imam sholat maghrib, maka ketika imam tasyahud akhir, ya dia tasyahud juga dalam rangka mengikuti imam. Setelah imam salam, dia bangkit. Pendapat Hanabilah, ketika imam tasyahud akhir, dia tetap tasyahud dalam rangka mengikuti imam. Ya, tetap ya, tetap harus mengikuti imam. Jadi tasyahudnya dalam rangka mengikuti imam. Jadi Hanabilah dan Syafi'iyah, ketika imam tasyahud akhir, mereka sepakat ini sama-sama kita harus tasyahud. Makmum masbuk ini sama-sama harus tasyahud. Nah, ketika bangkit, perbedaan antara Syafi'iyah dan Hanabilah adalah perbedaan apakah ini rakaat pertama atau rakaat kedua bagi dia, bagi masbuk. Menurut Syafi'iyah ini rakaat kedua. Bagi Hanabilah ini rakaat pertama. Nah, tapi keduanya sama-sama sepakat tetap harus tasyahud awal setelah rakaat ini. Kenapa? Karena bagi Syafi'iyah, ya mereka berkata, ya ini memang rakaat kedua, tasyahud awal. Tapi bagi Hanabilah, ini rakaat pertama, harusnya enggak tasyahud awal, tapi dalam rangka supaya hai'ah salat tidak berubah, tidak mengubah gerakan zahir dari salat, maka dia tetap harus tasyahud awal di situ. Karena yang namanya maghrib itu ada tasyahud awal. Kalau dia tidak tasyahud awal karena ini alasannya adalah rakaat pertama, maka dia melakukan salat maghrib tanpa tasyahud awal. Dia melakukan salat maghrib tanpa melakukan hal yang wajib. Tasyahud awal itu wajib. Ya, meninggalkan yang wajib secara sengaja, apa hukumnya? Batal. Demikian pula orang yang masbuk, dia mendapati sholat ruba'iyah, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, cuma satu rakaat bersama imam. Coba kita bayangkan, ada makmum masbuk, kemudian misalnya sholat isya, kemudian dia mendapati cuma rakaat terakhir dari imam. Ketika dia masuk, dia cuma mendapati satu rakaat bersama imam, itu rakaat keberapa bagi Hanabilah? Rakaat keempat. Ya. Nah, setelah imamnya salam, kemudian dia bangkit, makmum masbuk ini bangkit, mengerjakan tiga rakaat berikutnya gitu ya. Nah, ketika bangkit yang pertama, ini rakaat keberapa bagi dia menurut Hanabilah? Kemudian bangkit kedua, setelah Imam Salam, bangkit yang kedua, ini rokat keberapa bagi makmum masbuk tersebut? Rokat ketiga. Afwan, rokat kedua. Ya. Kemudian bangkit terakhir, ya setelah Imam Salam, bangkit yang terakhir, bangkit yang ketiga, itu berarti rokat keberapa bagi dia? Rokat ketiga. Rokat keempatnya mana? Yang sama Imam tadi. Nah, kalau kita membayangkan ini, proses ini, coba kita lihat. Ketika dia masuk bersama imam, cuma dapat satu rokaat. Ini rokaat keempat bagi dia, menurut Hanabilah. Setelah itu imam salam, kemudian dia bangkit. Setelah dia bangkit yang, ketika dia bangkit yang pertama ini rokaat keberapa? Rokaat pertama. Rokaat pertama nggak ada tasyahud awal harusnya. Rokaat pertama harusnya nggak ada tasyahud awal. Akan tetapi Hanabilah tetap mengatakan, ah ini pengecualian. Tetap dia harus tasyahud awal. Kenapa? Supaya tidak mengubah hay'ah sholat. Sehingga dia harus tasyahud awal, setelah itu dia bangkit lagi untuk rokaat kedua, setelah itu dia bangkit lagi untuk rokaat ketiga, di akhir rokaat ketiga dia tasyahud akhir. Coba kita lihat di sini. Ini menunjukkan, ya di antara menunjukkan, yakni tentunya kita tidak masalah dengan khilaf para ulama, kita harus menghormati. Akan tapi, ya studi para ulama, ya, kita hanya menyampaikan hasil studi para ulama, hasil analisanya para ulama. Ini adanya pengecualian-pengecualian seperti ini menunjukkan bahwa ini yakni menunjukkan lemahnya pendapat ini. Dan lagi, kalau kita mengikuti pendapat Hanabilah ini, maka di akhir rakaat ketiga di contoh barusan atau di akhir rakaat kedua di contoh yang salat maghrib atau yang paling ekstrim di sini yang contoh barusan salat isya masbuk cuma dapat satu rakaat bersama imam, berarti di akhir rakaat ketiga bagi makmum masbuk dia tasyahud akhir. Mana ada tasyahud akhir di rakaat ketiga? Dan mana ada takbiratul ihram? Takbiratul ihram sekarang berarti yang mana? Apakah ketika makmum masbuk itu sholat masuk bersama imam, apakah itu takbiratul ihram? Mana ada takbiratul ihram di rokat keempat? Ketika dia bangkit lagi untuk rokat pertama, apakah ini bukan takbiratul ihram atau takbiratul? Nah, jadi ya ini muskilah. Adanya muskilah ini adalah isyarat, walaupun ini bukan dalil yang paling utama. Dalil paling utama adalah analisa hadis tadi. Kita mau pilih yang mana? Fa'atimu atau fakdu? Itu dalil yang pertama. Dalil yang utama dari dalam masalah ini. Adapun masalah-masalah yang barusan, itu pelengkap. Ini argumentasi pelengkap. Para ulama mengatakan, ya, adanya kebingungan ini. Mana ada tasyahud akhir di rakaat ketiga? Mana ada takbiratul ihram di rakaat keempat? Nah, adanya kebingungan ini menunjukkan, mengisyaratkan lemahnya pendapat ini. Baik. Ini sudah jam 9 ya, akan tapi masih jam 9 lewat 7 bahkan. Akan tapi masih banyak dan masih lebih seru lagi ya pembahasan setelah ini. Kalau kita lanjutkan ini sampai jam 10 atau jam setengah 11 ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang insyaallah taala.